Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a summa istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wahuwa bikulli syai'in alim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah pada siang hari ini ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk dalam kelompok ahlul jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa memanfaatkan hidup kita, sisa-sisa hidup kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan sisa-sisa selanjutnya dapat kita manfaatkan juga untuk kebaikan. Banyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bersolawat itu maknanya banyak, manfaatnya banyak, faidahnya banyak. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Satu kali solawat itu balikan kebaikannya itu 10 kali minimal. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin membahas sedikit tentang dunia dan bagaimana menghadapinya, ujian-ujian dunia. Saya ingin mengawali dari ayat yang saya baca tadi di atas, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati itu, kata Allah, hidup dan mati itu semuanya adalah ujian. Kita hidup ini bukan kenikmatan, tapi hidup ini menjalani ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana-mana di antara kita yang baik perbuatannya. Dan ujian ini bukan cuman hari ini, besok sudah selesai ujiannya, tidak. Selama hidup ini masih ada, masih kita nikmati, masih kita rasakan, maka ujian itu terus ada di hadapan kita. Artinya apa? Artinya seseorang atau seorang mukmin, seorang muslim haruslah menyikapi hidupnya dengan baik dan bijak. Sering orang lupa diri. Lupa diri itu dengan banyak hal. Di Al-Baqarah misalnya sebutkan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Itu ujian-ujiannya. Di surah Ali Imran misalnya dikatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harsi. Dihiasi manusia itu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, mencintai sesuatu yang menggiurkan. Dan di dunia itu banyak sekali hal-hal yang menggiurkan. Minan nisa, dari lawan jenis, kalau laki-laki ya perempuan, kalau perempuan ya laki-laki. Walbanin, dan senang kalau dia punya keturunan. wal qanatiril muqantarati, dan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan kepada dia, minaz zahabi wal fiddati, ada emas, perak dan sejenisnya. Wal khailil musawwamati, dulu kuda tunggangan, sekarang mungkin kendaraan yang mewah. Wal an'ami, dan dia banyak binatang-binatang ternak, mungkin kalau sekarang orang bukan binatang ternak lagi yang dipelihara, ada lagi yang lain, jenisnya macam-macam. Sekarang ada orang yang investasi di bidang-bidang yang lain, bidang-bidang yang sudah semakin canggih dan semakin berkembang. Wal khailal musawamati, wal anhami, wal harsi, ada pertanian-pertanian. Semua itu adalah hiasan dunia. Bagaimana mukmin muslim menyikapinya? Saya ingin mengambil satu ayat di surah Al-Qasas ayat 77. Allah menyatakan begini, wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan hendaklah kamu cari apa-apa yang Allah telah berikan kepada kamu semuanya untuk urusan-urusan rumahmu nanti di akhirat. Dan janganlah kamu lupa, bagianmu juga ada. Wala tansa nasibaka minad dunia, dari kehidupan dunia ini. Sampai situ saya maknakan dulu, yang lainnya silahkan diteruskan. Allah ingin menyatakan bahwa fokus hidup manusia sebenarnya adalah untuk kehidupan berikutnya, untuk kehidupan berikutnya. Tetapi kan kita sekarang hidup, kalau kita enggak menggunakan hidup di dunia ini dengan baik, bagaimana kita bisa hidup? Kita enggak bakalan bisa makan. Maka sibuklah manusia mencari kehidupan dunia. Kata Allah, kehidupan dunia itu cuman dengan istilah wala tansa, jangan lupa. Mungkin kalau diilustrasikan seperti orang yang mau berangkat pergi ke sebuah tujuan tertentu. Saya mau pergi ke sebuah tujuan tertentu, mana misalnya? Saya mau pergi misalnya ke suatu kota. Orang mengatakan pesannya, pergilah kamu ke kota itu, tapi jangan lupa nanti di tengah jalan kamu mampir ke sana, gitu misalnya. Apakah tujuan utama kita yang jangan lupa itu, ataukah tujuan utama kita yang diungkapkan di awal? Nah, ilustrasinya seperti itu. Orang yang bijak tentu mengambil langkah yang utama dan pertama dulu. Ketika dia mau pergi ke suatu tempat perbelanjaan, oh saya mau beli beras, maka yang dia beli beras dulu. Jangan lupa beli kangkung misalnya. Kalau dia cari yang kata-kata jangan lupa dulu, maka orang itu kurang bijak menyikapi ini. Tetapi apakah dia enggak boleh mengambil langkah dunia, artinya di dunia dia enggak boleh? Enggak juga. Dia boleh mengambil itu dengan porsi dunia secukupnya. Secukupnya. Bolehkah seorang muslim memiliki dunia ini dengan leluasa? Boleh, dan Allah memberikan itu. Allah memberikan itu. Kalau tidak, maka bisa jadi orang muslim salah persepsi, mukmin salah persepsi. Dia tidak fastabiqul khairat. Dia tidak berlomba untuk meraih sesuatu kebaikan. dia tidak berlomba untuk meraih harta juga. Dia boleh berlomba untuk itu, tapi berlomba untuk itunya hanya wala tangsa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bahwa dia punya jatah untuk hidup di dunia. Allah menyatakan di Al-Baqarah ayat 28, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kita, untuk kamu. Meskipun ini kamunya bukan cuman orang-orang mukmin, orang muslim, tetapi semua manusia. Artinya semua manusia juga punya kesempatan untuk memanfaatkan Allah yang Allah ciptakan untuk kita. Itu Al-Baqarah ayat 28. Huwallazi khalaqalakum. Kata-kata lakum itu menjadi kata kunci, untuk kamu. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk kamu. Bahkan sesama kita ini sebenarnya untuk kita. Maka ketika seseorang berinteraksi kepada orang lain, berinteraksi kepada orang lain, karena orang lain itu adalah ciptaan Allah, maka orang itu pun melengkapi kehidupannya di dunia. Bagaimana kalau tidak punya sahabat, punya teman, maka sesama teman pun, sesama manusia pun itu lakum. Dia diciptakan untuk kamu. Khalaqa lakum. Kemudian porsinya bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa porsinya sesuai dengan Al-Qasas ayat 77. Ayat 77. Ada orang mengatakan Nabi pernah dipesankan oleh malaikat Jibril. Saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Dia mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun atau mujziyun anhu. Wahai Muhammad, kata Jibril, kata malaikat Jibril, kamu boleh hidup semaumu, tapi ingat bahwa kamu bakal mati. Fa innaka mayyitun ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Kita nih semua silakan hidup semau kita, kata malaikat Jibril, tapi ingat kamu bakal mati. Lihat itu dalam surah Al-Munafikun, di penghujung surah Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di surah Al-Munafikun itu mengatakan Allah bakal mengambil kita, tidak sedetik pun tertunda. Walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi hiduplah kamu kalau kamu mau, silahkan. Seolah-olah hendak diulur manusia ini, kata malaikat Jibril, karena banyak orang yang berpikir semasa kita hidup, nikmatilah hidup ini dengan senikmat-nikmatnya. Kapan lagi mumpung masih hidup? Bisa. Silakan. Kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Kamu bakal mati. Kapan mati itu? Masing-masing berbeda-beda jatahnya. Ketika dia ditiupkan ruhnya, Allah sudah kasih jatahnya. Oh, orang ini umurnya segini. Tidak bisa ukurannya, oh mumpung masih muda. Kadang-kadang yang masih muda juga diambil oleh Allah. Mumpung lagi sehat belum tentu, karena yang mati itu tidak selamanya yang sakit dan seterusnya. Makanya Jibril mengatakan ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta. Cintailah yang kamu mau. Fa innaka mufariqu. karena kamu hakikatnya bakal berpisah dengan yang kamu cinta itu. Apa yang biasanya manusia cintai? Tadi yang saya sampaikan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, yang paling kita suka, itu biasanya dunia. Kalau kita baru punya sesuatu yang baru, baru beli telepon baru, kita pegang terus, kadang-kadang sampai sholat pun lupa kita. Di tengah sholat pun ada telepon kita yang mesti kita pegang. Saking cintanya kita kepada itu, saking cintanya. Kata Allah, kata malaikat Jibril, wa ahbib ma syi'ta, cintailah silahkan. Kita punya uang banyak, habis gajian, uang banyak, kita cinta banget sama uang itu, kita senang banget, maka kita senangkan hidup kita dengan uang yang melimpah itu. Silahkan, kata malaikat Jibril, fa innaka mufariquh, karena hakikatnya kamu bakal terpisah dari itu. Ingat, ada hadis mengatakan yatba'ul mayyita salasun, yang ngikutin orang yang mati itu tiga, tiga hal yang ngikutin orang mati: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Pertama, keluarganya nganterin dia sampai ke kuburan. Wa maluhu, mungkin hartanya juga, ada mobilnya yang bagus dipakai untuk nganter dia. Wa amaluhu, yang ketiga amalnya. Fayarji usnani wa yabqa wahidun, dua balik enggak nemenin kita itu. Fa innaka mufariquh, dua hal itu balik tidak nemenin kita, yang satu menemani kita. Wa yabqa wahidun, satu bersama kita di kubur nanti, yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, anaknya, istrinya, orang-orang yang dicintainya. Maluhu, hartanya, mobilnya, duitnya, tanahnya, rumahnya, apartemennya, sahamnya, selesai semua, ninggalin dia. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuman satu. Yabqa amaluhu, yang tinggal amalnya. Amalnya dialah yang setia menemani dia. Makanya wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah apa yang kamu mau cintai, silahkan saja, karena hakikatnya yang kamu cintai itu bakal ninggalin kamu. Seolah malaikat Jibril pun sedang mengulur kita, kalau kamu cintain silahkan, karena yang kamu cintai selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala semu bohong, dan itu bakal ninggalin kamu semuanya. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu, wa mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu, berbuat semaumu, silakan berbuat semaumu. Orang sholat, kamu enggak usah sholat. Orang melakukan perbuatan yang halal, kamu ngambil yang haram, silakan saja. Ingatlah, fa innaka majziyun anhu, satu ketika kamu bakal dibalas, mendapatkan dampak positif atau negatif dari perbuatan itu. Hadirin, melihat ini, kayak-kayaknya hidup semua sebenarnya bagi orang Islam, tidak terlalu sulit-sulit amat. Mengejar dunia boleh, tapi semuanya dalam konteks yang benar. Saya mungkin ingin mengulangi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam suratul Jum'ah. Ketika selesai sholat Jum'at, saya kira saya pernah sampaikan dalam forum ini, di masjid ini saya katakan, ketika sholat Jum'at selesai, orang Islam sebelum sholat Jum'at saja, orang Islam itu hari Jum'at itu enggak libur. Ternyata enggak libur. Saya katakan, baca surah Al-Jumu'ah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', wahai orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan salat, fas'au ila dzikrillah, salat Jumat, maka hendaklah buru-buru bergegas menuju panggilan Allah itu. Wa dzarul bai', tinggalin jual beli. Dalalahnya artinya apa? pagi-pagi sebelum azan Jumat jual beli boleh loh. Jual beli boleh. Orang bekerja boleh. Dulu ada orang yang terlalu ekstrim mengatakan, ngapain hari Jumat masih nyari juga. Kita orang Islam beda dengan Yahudi. Yahudi itu hari Sabtu adalah hari besarnya dia. Hari Sabtunya dari pagi udah gak boleh dia cari ikan. Dari pagi, dari sholat, dari habis subuh, dari terbit fajar, itu gak boleh dia cari ikan. Ketika dia cari ikan, dia melanggar perintah ini, dia jadikan kunu qiradatan khasiin. Mereka dijadikan kera, monyet oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam enggak, dia dikasih jeda cuman sedikit, dikasih jeda sedikit. Pagi-pagi dia boleh usaha, fas'au ila zikrillah wa zarul bai. Nudialis sholahnya itu, kalau biasanya di tempat-tempat negara-negara tertentu itu sebelum azan Jumat ada satu jam paling kurang diingatkan orang untuk buru-buru, yang belum mandi, mandi, yang belum pakaian rapi, pakaian rapi. Ada yang azan, kalau di masjid kita nggak biasa, tapi kira-kira ambil jeda waktu kira-kira satu jam potong secara ekstrim. Zuhur misalnya jam 12 lewat 8, lewat 9, jam 11 lewat sekian, lewat 10 gitu misalnya, udah bergegas. Setelah ada panggilan itu, itu berhenti, henti semuanya. Semua pekerjaan selesaikan dulu, berhenti, selesai. Artinya pagi-pagi boleh, orang Islam mencari dunia, boleh, carilah dunia. Wazarul baik, tinggalin dagang ketika itu saja. Fa'iza qudiyatis sholah, ayat berikutnya. Fantashiru fil ardi, habis sholat Jumat, kita bukan disuruh tidur dan i'tikaf di masjid ini sampai maghrib, tidak. Kembali lagi ke tempat aktivitas kita masing-masing. Balik, tinggalkan ini. Fa'iza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, menyebarlah lagi, cari karunia Allah. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi konteksnya tuntunannya Allah menyatakan wadhkurullaha katsiran. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Itu. Ada ikatan kata-kata wadhkurullaha katsiran. Inilah yang menyelamatkan mukmin ketika dia mencari karunia Allah. Pendek kata, saya ingin mengatakan bahwa seorang mukmin boleh hidup di dunia ini dan menikmati kehidupan dunia ini secara proporsional. Bolehkah dia kaya raya? Boleh. Bolehkah dia punya kedudukan dan jabatan tinggi? Boleh. Raihlah itu dengan baik. Nabi Yusuf pernah mengatakan ij'alni ala khazainil ardi. Nabi Yusuf nyari-nyari pekerjaan. Jadikan saya sebagai penanggung jawab urusan logistik. Nabi Yusuf waktu itu minta. Boleh seorang muslim mengambil posisi yang tertinggi, setinggi-tingginya. Tetapi semuanya harus berada dalam koridor wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah ketika kamu berada pada posisi apapun, ketika kamu memiliki apapun, ketika berada di manapun, ingatlah Allah. Itu yang Allah nyatakan dalam Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika seorang naik mobil mewah, dia naik diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Mobil mewahnya itu menjadi keberkahan bagi dia. Ketika orang menduduki satu jabatan tinggi, dia duduk di kursi itu dengan bismillah. Semua yang dia paraf, dia tanda tangani, diawali dengan bismillah. Mudah-mudahan apa yang dia paraf, dia tanda tangani, semuanya dalam tuntunan Allah. Ketika dia mendapat sesuatu karunia yang besar, dia ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang bersyukur kepada Allah. Itu semuanya menjadi berkah bagi dia. Bagaimana sebaliknya? Ketika dia tidak punya apapun juga, apa-apa dia tidak punya. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Kayak Rasulullah ketika dia masuk ke rumahnya, dia tanya kepada istrinya, Aisyah, ya Aisyah, hal indaka syai'un? Kata Aisyah, la. Apa kamu punya makanan? Apa kek? Kata Rasulullah. Aisyah mengatakan tidak, tidak punya. Rasulullah dengan santainya, tanpa emosi, dia mengatakan, idzan fa inni shaimun, kalau gitu saya jadi puasa deh Aisyah. Jadi dia tidak menyikapi sesuatu dengan emosional, dia kalap karena dia tidak punya apa-apa. Ada orang yang gara-gara dia tidak punya apa-apa dia menjadi kafir, katanya kadal fakru ayyakuna kufra. Boleh jadi kekurangan atau ketidakpunyaan sesuatu itu telah menyebabkan orang menjual dirinya menjadi kafir. Ada yang begitu. Tapi kalau dia sikapinya dengan sikap mengembalikan semuanya kepada Allah, memiliki dan tidak memiliki itu bukan soal. Tapi yang paling penting, apakah dia memiliki Allah dalam hatinya? Kalau dia memiliki Allah dalam hatinya, dunia ini bisa dilewatinya dengan baik. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, dia mengatakan begini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabili. Wahai anak kecil, ya gulam, hidup di dunia itu biasa saja, seperti orang yang terasing lagi keder. Jangan terlalu aw abiri sabilin, atau orang yang cuman menyeberangi sesuatu, menyeberangi jalan saja. Jangan kayak orang tenang banget, menikmati banget. Tidak, nikmatilah sekedarnya saja. Nikmatilah sekedarnya saja. Boleh menikmati? Boleh. Semuanya dalam konteks, wa amma binikmati rabbika fahadis. Boleh. Kalau kita mendapat nikmat dari Allah, tonjolkan, kelihatan, kelihatan. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin, innallaha idza an'ama ala 'abdin yuhibbu an yura atharahu fihi. Allah senang kalau dia memberikan nikmat kepada hambanya. Nikmat itu kelihatan pada dirinya, jangan kelihatan kumuh, kumel, dekil gitu. Enggak. Tunjukkan bahwa Allah telah memberikan kepada kita rezeki, tapi bukan untuk riya dan untuk takabur, cuma untuk tahaddus bin nikmah dalam ayat wa amma bin ni'mati rabbika fahaddis. Hadirin, ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa hidup di dunia dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa menyikapi kehidupan kita sertai keberkahan hidup kita di dunia sampai kita menyeberang nanti ke akhirat kelak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan semua bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.